Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa poin yang kelima atau jenis yang kelima pada pembahasan mauqiful ulama minat tauhid, sikap ulama dari tauhid atau terhadap tauhid. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah, jenis yang kelima adalah annas alladzina akhadhu bikalami masyayikhihim wa ata'uhum fi ma'siyatillah, yaitu manusia yang mereka mengambil ucapan masyayikh mereka, guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka, dan mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang tersebut telah menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun mereka ternyata mentaati dan mengikuti tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka, masyayikh mereka di dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang-orang yang seperti ini kelak mereka akan menyesal di hari kiamat atas perbuatan mereka mentaati tokoh-tokohnya dalam kebatilan, dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran. Sementara penyesalan tidak berguna sama sekali. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, mensifatkan azab bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang menempuh jalan al-kuffar. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Hari ketika wajah mereka dibalik di neraka dan mereka menyatakan, duhai kiranya kami mentaati Allah dan taat kepada Rasul. Waqalu, dan mereka menyatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, berikanlah mereka azab dua kali lipat. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Orang-orang yang seperti ini, seperti yang Allah Jalla wa'ala gambarkan di dalam ayat yang lainnya, bagaimana penyesalan mereka di yaumul qiyamah ketika mereka bergaul, berteman dengan orang-orang yang buruk, menjadikan sahabat karibnya para penyimpang dari jalan yang hak. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'aniz zikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman dekat. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari bimbingan Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku, setelah peringatan datang kepadaku, dan syaitan akan membiarkan dan tidak menolong manusia. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsiril ayah, dalam tafsir ayat dalam surah Al-Ahzab tadi, ai yakni kata beliau, ittaba'na al-umara wal kubara min al-masyikhah, kami telah mengikuti para pemimpin, para tokoh dari syekh-syekh kami, wa khalafna ar-rusul, dan kami menyelisihi para rasul, wa taqadna anna indahum syai'a, dan kami meyakini bahwa kebenaran ada pada mereka, wa annahum ala syai', dan bahwa mereka berada di atas kebenaran, fa idahum laysu ala syai', ternyata mereka tidak berada di atas kebenaran. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, maka tentu dari beberapa mawaqif, dari mawaqif dan sikap seseorang terhadap tauhid yang semestinya kita contoh dan kita teladani adalah jenis yang pertama, mereka-mereka yang memahami tauhid, mengetahui macam-macam tauhid, mengenal syirik dan macam-macamnya, dan mereka menegakkan kewajiban bertauhid dan menjelaskan kepada manusia tauhid dan kesyirikan tersebut, dan mereka bersabar dengan berbagai macam ujian yang mereka dapatkan di dalam jalan dakwah. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala adalah ma ma'naha wahhabi. Apa makna wahhabi? Kata beliau rahimahullahu taala, manusia biasa memutlakkan atau mengucapkan kalimat wahhabi, di mana kalimat-kalimat ini atau gelar ini mereka sematkan kepada orang yang menyelisihi kebiasaan mereka. Mereka sematkan gelar wahhabi kepada orang-orang yang menyelisihi akidah dan keyakinan mereka serta kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Meskipun keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang mereka pegang adalah al-mu'taqadat al-fasidah, al-mu'taqadat fasidah, yang rusak, yang menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Lebih-lebih lagi dalam permasalahan dakwah ila tauhid, dalam permasalahan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, kata beliau, aku membacakan kepada seorang syekh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan sudah berlalu pembahasan hadis ini. Jika engkau meminta, kata Rasul, maka mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadithun hasan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, fa'ajabani syarhun Nawawi. Maka sangat menakjubkan aku penjelasan syarah al-Imam An-Nawawi terhadap hadis ini ketika beliau menyatakan, kalau kebutuhan yang dia minta adalah sesuatu yang menurut kebiasaan di luar kemampuan makhluk. Naam. Kebutuhan-kebutuhan yang dia minta itu adalah kebutuhan yang di luar kemampuan makhluk secara umum. Dalam pengertian tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menunaikan hajat permintaan itu selain daripada Allah Jalla fi'ula. Seperti talabil hidayah, meminta petunjuk, wal ilm, meminta tambahan ilmu, syifaul marad, kesembuhan dari sakit, minta kesehatan, maka sa'ala rabbahu dzalik. Dia memohon dan memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah lah yang maha menyembuhkan. Allah lah zat yang maha memberikan kesehatan. Di tangan Allah lah semata hidayah. Hidayatul taufiq. Memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun permintaan kepada makhluk, wal i'timadu alaihim, dan bersandar kepada makhluk, fa madzmum, maka ini tercela, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya terhadap hadis ini. Faqultu lisyaikh, maka aku menyatakan, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, aku katakan kepada syekh ini, hadal hadis wa syarhuhu, hadis ini dan penjelasannya memberikan sebuah faedah atau pelajaran, adamu jawazi al-isti'anati bighairillah, tentang tidak bolehnya beristi'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini kandungan yang ada di dalam hadis ini, kata syekh. Ketika dia menyampaikan kepada seorang syekh, faqala li, maka dia berkata kepadaku, syekh tersebut, bal yajuz, bahkan boleh. Boleh meminta kepada makhluk. Qultu, aku katakan, wa ma daliluka? Apa dalilmu? Alasanmu apa membolehkan meminta kepada makhluk apa-apa yang tidak disanggupi oleh keumuman orang. Sebuah permohonan yang memiliki kesanggupan dan kemampuan terhadapnya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Faghadiba syekh, maka dia marah. Tatkala ditanya apa dalilnya, dia marah sembari berteriak dengan menyatakan, inna ammati taqulu ya syekh Sa'ad. Bibiku menyatakan, wahai syekh Sa'ad. Dan syekh Sa'ad ini seorang yang sudah meninggal, yang dia dikuburkan di masjidnya. Lah bibiku ini memanggil-manggil nama syekh Sa'ad, memohon, meminta pertolongan kepadanya. Kata syekh tersebut, fa'akululaha, maka aku berkata kepada syekh ini, ini jawaban dia atas tuntutan untuk mendatangkan dalil. Naam. Atau syekh tersebut menyatakan, fa'akululaha, aku pun berkata kepada bibiku, ya ammati, wahal yanfa'uki asyikh Sa'ad? Wahai bibi, Syekh Sa'ad memberi manfaat kepadamu? Fataqulu, maka dia menyatakan, adu'u, aku berdoa kepadanya. Fayatadakhalu alallahi fayashfini, maka dia mencampuri urusan Allah. Lalu Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Maksudnya, bahwa syekh ini statusnya sebagai wasithah, sebagai perantara, sebagai penghubung yang menghubungkan hajat orang yang meminta ini kepada Allah Jalla wa'ala. Fakultu lahu, aku pun berkata kepada dia. Kata asy-syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, innaka rajulun alim, engkau ini seorang laki-laki yang alim, yang engkau telah menghabiskan umurmu, telah mencurahkan umurmu dan waktumu dalam membaca kitab-kitab. Lalu engkau mengambil akidahmu dari bibimu yang bodoh. Sekian tahun belajar jadi syekh, jatuh semua keilmuan yang dia miliki, hilang semua kitab-kitab yang dia baca. Dengan bibinya menyatakan, saya memanggil berdoa kepada Asy-Syaikh Sa'ad, maka dia kemudian mencampuri urusan Allah Jalla wa'ala, maka aku pun sembuh. Nah, faqala li, maka kemudian dia menyatakan kepadaku, tatkala dikritik dengan kritikan tersebut, indaka afkar wahabiyah, kamu ini punya pemikiran-pemikiran wahabi. Coba, subhanallah, jadi seseorang yang diarahkan, dibimbing, dinasehati untuk berdoa, memohon, minta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, apalagi dalam permasalahan yang tidak disanggupi dan dimampui permohonan dan permintaan tersebut kecuali hanya oleh Allah Jalla wa'ala, itu dikatakan sebagai afkar wahabiyah, pemikiran-pemikiran wahabi. Nah, anta, kata dia, tadhhabu lil umrah, kamu pergi umrah, wa ta'ti bi kutub wahabiyah, kemudian engkau datang membawa kitab-kitabnya wahabi. Dan memang subhanallah, khidmat dari pemerintah Saudiyah di setiap musim haji itu selalu menyediakan buku-buku terjemahan gratis. Nah, dulu ana mendapatkan hadiah setumpuk begini dari paman ana. Hadiahnya dari naik haji. Semua mengajarkan tentang tauhid, kitabut tauhid, usulus salasa, kitab-kitab ringkas. Nah, memang kebanyakan di situ adalah karangan dan karya-karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian juga karya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya dari para ulama. Dan subhanallah, khidmat ini banyak kemudian oleh para tokoh yang mereka telah memperingatkan jamaahnya untuk jangan sampai mengambil pembagian-pembagian buku. Padahal gratis. Nah, terutama yang dari Indonesia. Karena ini adalah ajarannya Wahabi. Nah. Dan aku, kata Syekh, pada waktu itu aku tidak tahu tentang Wahabi itu apa. Kecuali apa yang aku dengarkan dari para masyayikh. Naam. Dari tokoh-tokoh kami. Dari syekh-syekh kami. Karena dulunya beliau ini seorang sufi. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dulunya seorang penganut faham sufi. Naam. Mereka menyatakan tentang Wahabi ini, al-Wahabiyun mukhalifuna linnas. Wahabi itu menyelisihi manusia. La yu'minuna bil awliya wa karamatihim. Mereka itu tidak beriman kepada para wali dan karamah-karamah para wali. Wa la yuhibbuna ar-rasul, dan mereka tidak cinta kepada rasul. Subhanallah. Sampai tingkatan ini. Bahwa Wahabi itu orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul. Wa ghairiha minal ittihamat al-kadhibah, dan yang lainnya dari berbagai tuduhan-tuduhan dusta. Beliau telah memastikan bahwa itu semua adalah tuduhan-tuduhan dusta. Tentunya ba'da an 'arafa da'wata wa manhaja wa aqidata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau mengenal dakwah, mengenal manhaj, mempelajari kitab-kitab Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Maka aku berkata kepada diriku, jika Wahhabiyah itu adalah seorang yang hanya meminta pertolongan kepada Allah saja, sebagaimana awal munaqasyah, ya, awal diskusi dia dengan Syekh tadi, yang sangat menakjubkannya syarah penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala atas hadis Abdullah bin Abbas tadi, yang memberikan faedah tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk jika permohonan dan permintaan-permintaan itu adalah dari jenis perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Kalau memang Wahhabiyah itu seperti ini, wa anna syafiyah wallahu wahdah, dan bahwa yang memberikan kesembuhan hanya Allah semata, keyakinan mereka seperti ini berarti wajib untuk aku mengetahuinya. Apa itu Wahabi? Maka aku pun bertanya tentang jamaahnya. Lalu mereka menyatakan, dicari, cari informasi. Di mana sih perkumpulannya mereka, orang-orang yang disebut dengan jamaah Wahabiyah itu? Maka mereka menyatakan bahwa mereka punya satu tempat yang mereka berkumpul di setiap sore Kamis untuk menyampaikan durus, pelajaran-pelajaran dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Naam. Maka aku pun pergi kepada mereka bersama anak-anakku dan beberapa orang pemuda yang terdidik. Lalu kami masuk kepada sebuah kamar yang besar dan kami menunggu dimulainya pelajaran. Wa ba'da fatratin, selang beberapa waktu, Masuk menemui kami, ya, masuk ke dalam kamar tersebut, ruangan tersebut, seorang syekh kabir. Seorang syekh yang sudah tua. Kabirun fissin. Umurnya sudah tua. Lalu dia mengucapkan salam kepada kami, wa safahana jami'an. Dan dia menyalami kami semuanya, mubtadi'an biyaminihi, dengan memulai dari kanan. Dan ini sunnah. Tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ketika menyalami itu dimulai dari yang kanan. Dari bagian kanan. Naam. Karena Rasulullah yu'jibuhu tayamun. Senang berkanan-kanan. Kemudian dia duduk di tempat duduk. Dan tidak ada seorang pun yang berdiri menyambut kedatangannya. Jadi ketika dia masuk, tidak kemudian semua jamaah yang tadinya duduk berdiri menyambutnya. Apalagi langsung datang pergi menyalaminya dan mencium tangannya. Nah, tidak terjadi itu dalam pemandangan yang beliau saksikan rahimahullah. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, dalam hatiku, hadza syekhun mutawadhi', ini seorang syekh yang tawadhu, yang rendah diri. La yuhibbul qiyam, dia tidak senang, tidak cinta orang harus berdiri menyambutnya. Naam, dan ini termasuk perkara yang dilarang. Naam. Untuk semua orang atau orang harus berdiri tatkala masuk seorang pembesar kemudian berdiri dalam rangka memberikan penghormatan kepadanya. Maka mulailah syekh tersebut menyampaikan pelajarannya. Biqaulihi, dengan ucapannya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sampai akhir dari khutbah al-hajah, yang dikenal dengan khutbatu al-hajah, yang kata beliau, allati kana ar-rasul alaihi salatu wassalam yaftatihu biha khutbahu wa durusahu, yang Rasulullah membuka dengan khutbah ini khutbah-khutbah beliau dan pelajaran-pelajarannya. Thumma bada'a yatakallam bilughatil arabiyyah. Lalu mulailah dia berbicara dengan bahasa Arab. Karena orang Arab. Naam. Kemudian membacakan beberapa hadis dan menjelaskan kesahihan hadis tersebut. Dibahas jalur-jalur periwayatan hadis itu, sanad-sanadnya, dan yang berkaitan dengan hadis tersebut dari sisi kesahihan. Warawiha, dan perawi-perawinya. Ini rawinya adalah rawi yang thiqah. Si fulan meriwayatkan dari rawi yang berikutnya yang juga sama-sama thiqah, sama-sama kuat dan terpercaya. Naam. Wa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu. Dan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia menyebut nama Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Dan ini fadilah yang luar biasa. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Satu kali salawat itu pahalanya 10. Naam. Maka antum jangan menjadi orang-orang yang pelit untuk bersalawat kepada Nabi. Manfaatkan fursah, kesempatan ini untuk meraup sedemikian banyak fadilah. Di samping fadilah ilmu itu sendiri yang kita duduk padanya, termasuk pula yang seperti ini. Jangan sampai terlewat. Naam. Disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam, antum mengucapkan alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Pilih salah satunya. Naam sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus besar. Naam, tidak harus berjamaah. Apalagi dengan dipandu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, masing-masing dengan suara yang diri. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzuru barakallahu fikum, nampak. Ya. Nampak sekali dalam pelajaran Syekh ini, dari berbagai macam tuduhan orang-orang yang dikatakan tidak cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam, setiap kali menyebut nama Rasul pasti bersalawat. Begitukah orang yang dituduh benci dan tidak cinta, tapi dia selalu mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyematkan salawat tatkala dia menyebutkan nama Rasul yang mulia. Pemandangan yang luar biasa. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiran, kemudian terakhir disampaikan kepadanya beberapa pertanyaan yang ditulis di kertas. Maka dia menjawabnya dengan dalil. Minal Quran ayatnya seperti ini. Dari sunnah hadisnya seperti ini. Wa yunaqishuhu ba'du al-hadirin, dan beberapa hadirin berdiskusi dengannya. Naam, menyampaikan beberapa pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang kurang difahami, atau seakan-akan dalam pemahamannya ini kok bertentangan antara ini dengan ini. Maka dijelaskan, wa fala yaruddu sa'ilan, dia tidak pernah menolak ada orang yang mau bertanya. Wa qad qala fi akhir darsihi, kemudian dia menyatakan di akhir pelajarannya, alhamdulillah ala annana muslimun wa salafiyun. Segala puji bagi Allah bahwa kita ini adalah muslimin dan salafiyin. Salafiyun. Salafi. Dan penamaan salafi itu bukan penamaan baru yang baru muncul 15 tahun yang lalu. Lah. Kalimat salaf itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi menyatakan kepada putri tercintanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, khairus salaf ana laki. Sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagimu wahai Fatimah adalah aku. Maka kita berintisab, menyandarkan diri kepada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dari tiga generasi al-mufaddalah, tiga generasi yang mulia yang telah mendapatkan rekomendasi, pujian, sanjungan dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, generasi para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya dari tabi'ut tabi'in. Ini yang kemudian kita katakan as-salafus salih, generasi pendahulu yang saleh, di mana orang-orang yang mengikuti jejak mereka, mengikuti iman mereka, mengikuti akidah mereka, pemahaman mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, itu dikatakan salafiyun atau salafi. Maka tidak ada kerendahan bagi seorang yang berupaya menisbahkan dirinya menjadi seorang salafi. Nah, ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka syekh tersebut menyatakan alhamdulillah ala annana muslimuna wa salafiyun. Segala puji bagi Allah bahwa kita adalah muslimin dan salafiyun. Kata syekh dalam kurungnya, wa humul ladzina yattabi'una tariqata salafis salih. Mereka itu, salafiyun itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak salafus salih. Jalannya salafus salih, yaitu siapa salafus salih? Ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, dan sahabat-sahabatnya. Lah sementara ba'dun nas, sebagian manusia, kata syekh, atau syekh itu melanjutkan ucapannya, yaquluna innana wahhabiyun, mereka menyatakan bahwa kita ini wahhabi, berarti pas. Ya, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah pengen tahu atau pengen cari tahu mana sih perkumpulannya ini, kok pas nyinggung tentang penamaan Wahhabi yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan dan na'am barakallahu fikum disampaikan kepada beliau tentang kesan-kesan yang buruk tentang Wahhabi itu. Maka beliau menyatakan, syekh tersebut, sebagian manusia menyatakan kita ini Wahhabi. Fahada tanabuzun bil alqab. Ini sesungguhnya celaan dengan menyebutkan gelar-gelar yang Allah telah melarang kita dari tanabuzun bil alqab. Ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan celaan dengan menyebutkan lakab-lakab atau gelaran-gelaran yang buruk. Wa qadiman, dahulu, kata syekh itu, mereka telah menuduh al-imamu syafi'i bir-rafad, dengan ar-rafad, yaitu pemahaman rafidah, syiah, rafidah. Faradda alaihim qailan, maka beliau membantah kepada mereka dengan menyatakan, in kana rafdan hubba ali Muhammadin, kalau yang namanya Rafidah itu adalah orang yang cinta kepada keluarga Rasul, falyashhad as-saqalani anni rafidhi, maka hendaklah jin dan manusia mempersaksikan bahwa aku seorang Rafidhi, pengikut faham Rafidah. Kalau yang dimaksudkan sebatas cinta kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari kalangan Ahlul Bait as-salihin, yang saleh, karena ada juga Ahlul Bait yang kafir. Barakallahu fikum. Lah kalau sebatas itu, bahwa Rafidah itu adalah orang yang cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang Rasulullah telah berpesan kepada umatnya, naam, terhadap ahlul baitnya, maka hendaklah jin dan manusia, bukan cuma manusia, jin juga, saksikan aku seorang Rafidhi. Tapi kalau Rafidhi itu adalah dalam makna seorang yang menuduh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah, demikian pula istri-istri Nabi yang lainnya, dituduh sebagai wanita pezina, maka itu al-imamu syafi'i bukan seorang Rafidah. Kalau Rafidah yang dimaksud adalah yang mengkafirkan para sahabat seluruhnya kecuali beberapa gelintir, apalagi terhadap Abu Bakar dan Umar yang mereka menyatakan dua berhala Quraisy, maka Imam Syafi'i bukan seorang Rafidah. Kalau Rafidah yang dimaksud adalah yang menyatakan Al-Quran sudah tidak lengkap, yang ada sekarang bersama kita tinggal sepertiga saja, Imam Syafi'i bukan seorang Rafidah. Kalau Rafidah yang dimaksud adalah yang menyatakan bahwa 12 imam mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada para rasul dan memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan para malaikat yang dekat dengan Allah, maka Imam Syafi'i bukan seorang Rafidah. Barakallahu fikum. Bahkan mereka orang-orang Rafidah yang Imam Syafi'i bukan bagian dari itu sedikit pun, la min ba'idin wala min qarib, tidak dari jauh, tidak pula dari dekat, yang mereka rela, afwan, memakan kotorannya karena dianggap memiliki keberkahan. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata asy-syekh tersebut, wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahhabiyah, dan kita pun bantah orang yang menuduh kita dengan wahhabiyah dengan ucapan salah seorang penyair, in kana tabi'u ahmadin mutawahhiban, kalau pengikut Ahmad yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang wahhabi, fa anal muqirru bi annani wahhabi, maka aku mengakui aku ini seorang wahhabi. Kalau yang dikatakan wahhabi itu pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walamma intaha, tatkala selesai dari darasnya, kharajna ma'a ba'd asy-syabab, maka kami keluar bersama beberapa orang pemuda, mu'jibina bi ilmihi, yang mereka kagum dengan keilmuannya, wa tawadhu'ihi, dan tawadhu'nya. Wa sami'tu ahadahum yaqul, dan aku mendengar salah seorang dari mereka menyatakan, hadza huwa asy-syekh al-haqiqi, inilah syekh yang sebenarnya. Dan alhamdulillah kita pun selesai dari dars kita karena waktu isya sudah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.